Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwani fid din, hadirani wa hafizakumullah. Meneruskan kembali dari penjelasan yang nomor 3 dari Al-Khobar, di mana Al-Khobar itu ada 3 jenis. Yang pertama, khobar bentuknya adalah isim zahir. Yang pertama, khobar bentuknya isim zahir. Isim zahir ini meliputi isim yang mu'rab maupun isim yang mabni. Baik. Khobar yang bentuknya adalah isim zahir yang mu'rab ini umumnya adalah bentuknya nakir. Bisa difahami? Ya. Umumnya, berarti nanti ada pengecualian. Kemudian isim zahir yang mu'rab itu sendiri terbagi menjadi 2. Ada isim jamid, ada isim mustaq. Baik. Isim jamid ini sudah kita sampaikan, yaitu yang tidak diambil dari lafadznya fi'il yang semakna dengannya. Seperti yang kita contohkan dahulu yang ada di dalam buku Asadun. Dari Asadun ini ya, itu tidak terambil dari fi'il asad ini, yaitu asad, asida, ya sadu, asadan, itu yang maknanya sama dengan asad. Asad itu maknanya apa? Singa. Sementara asida, ya sadu, asadan itu artinya apa kemarin? Marah. Terus apa lagi? Bingung. Terus apa lagi? Bodoh. Sehingga isim yang demikian dikatakan isim jamid. Wal ismul mustaqu, dan isim mustaq, ya isim mustaq ini jenis yang kedua dari isim dhahir yang mu'rab, adalah huwa adalah ma ukhidha minal fi'li, yang diambil dari fi'il. Wadalla, dan menunjukkan ala sifatin, atas sifat. Jadi isim mustaq itu yang diambil dari fi'il dan menunjukkan atas sifat. Yang menunjukkan atas apa itu? Si sifat. Mislu contohnya hadirun. Hadirun itu artinya yang hadir. Yang hadir. Apakah ini terambil dari fi'il? Iya, fi'ilnya apa? Hadara. Dan hadirun di sini, yang hadir ini menunjukkan atas sifat, itu orang yang datang. Ya, mubasirun, yang melihat. Ya, mubsirun, yang melihat. Mahirun, yang mahir. Yang pintar, pandai. Suja'un, pemberani. Hulun, manis. Ahmaru, merah. Ini contoh-contoh dari isim mustaq. Ini semua diambil dari fi'il dan menunjukkan atas sifat. Baik. Jelas ya, untuk yang isim mustaq insyaallah tidak ada kesulitan. Karena nanti maknanya juga berdekatan dengan makna dari fi'ilnya. Penjelasan berikut. Wal khabaru alladhi yaqa'u wal khabaru alladhi yaqa'u isman dhahiran yakunu 'adatan isman mustaqan kama fil amsilati sabiqati. Dan khabar yang terjadi isim zahir yakunu 'adatan, kebiasaannya, bentuknya atau kejadiannya adalah isim mustaq kama fil amsalati sabiqah, sebagaimana contoh yang telah lewat, sebagaimana contoh yang telah lewat. Nah, ini sudah bisa difahami. Jadi rata-rata yang menjadi khobar yang bentuknya itu isim zohir itu umumnya dari isim mustaq. Jelas ikhwah? Paham? Nah, saya ulang ringkas ya. Jadi khobar nanti bentuknya isim zohir, ini yang pertama. Lah umumnya kalau khobarnya bentuknya isim zohir itu dari isim mustaq, begitu saja. Kan gampang. Lah sementara kan isim zohir ada yang mustaq, ada yang jamid. Lah kalau dikatakan umumnya dari isim mustaq kan tidak ada kesulitan. Karena isim jamid itu kan lebih sedikit kalau begitu. Contohnya asadun. Kita bilang ini singa. Bagaimana ya Pak? Hada asadun. Ini singa. Berarti asadun di sini khobar bentuknya isim dhahir yang mu'rab dari jenis apa? Isim jamid. Paham? Namun kalau menjadi khobar umumnya kalau dari isim dhahir yang mu'rab ini adalah dari isim mustaq. Umumnya seperti itu, dari isim apa? Mustaq. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Kabirun ini diambil dari lafaz fi'il dan menunjukkan sifat. Paham? Iya. Kabir kan gede. Jelas? Iya. Apalagi contohnya ikhwah? Al-baitu jamilun. Rumah itu indah, bagus. Jamilun di sini adalah khobar. Bentuknya apa? Isim dhahir mu'rab, mustaq atau jamid ya Pak? Mustaq. Karena umumnya, umumnya khobar kalau itu diambil dari isim dhahir yang mu'rab itu umumnya dari isim mustaq. Nah, kalau isim jamid itu ya jarang, sedikit lah ya. Karena ini bentuk-bentuknya sedikit. Nah, misalnya ini apel, bilangnya gimana? Hada tufahun. Tufahun khobar isim zahir mu'rab. Kata tufahun bisa dibaca tufahan, tufahin. Berarti kan mu'rab namanya. Namun ini dari isim apa? Mustaq atau jamid? Isim jamid. Ya, jadi keterangan khobar kalau itu bentuk isim zahir yang mu'rab, rata-ratanya umumnya dari isim mustaq. Paham? Perhatikan penjelasan ini. Wa qad yaq'ul khabaru isma jinsin. Dan kadang terjadi pula khobar itu dari isim jenis. Dari isim jenis. Wa huwa qalilun. Dan ini sedikit. Ini sedikit ikhwan. Karena isim jenis ini seperti yang dicontohkan mislu anta asadun, kamu singa. Apa maksudnya ayat suja'un, pemberani? Sehingga asadun di sini tidak menunjukkan hakikat, tapi menunjukkan dari jenis. Jadi kamu tuh memiliki jenis keberanian seperti beraninya singa. Singa tuh pemberani. Singa dikenal apa kalau singa? Raja hutan apa raja? Apa yang raja hutan? Singa apa harimau? Singa saja lah ya, dan harimau lah ya, biar gampang ya. Nah, lah kalau huwa hada asadun, ini singa. Lah kalau ini ditunjukkan kepada singa betulan, ini namanya isim jamid. Tapi kalau ini ditunjukkan pada orang, hada asadun, berarti dikatakan isim jenis. Maksud atau paham? So, tidak maksud, tidak paham. Tapi paham, alhamdulillah. Seperti inilah ya Pak. Kata beruang. Beruang itu kan bisa artinya banyak duit. Bisa artinya hewan. Paham? Kalau dikatakan ini beruang. Kalau yang diemek ini betul-betul beruang, berarti apa? Ya hewan. Terus kalau saya pegang mufid, ini beruang muda misalnya. Ini maknanya bukan mufid ini beruang, tapi orang yang banyak duitnya masih muda. Maksud, nah, jadi beruang pertama itu isim jamid, beruang yang kedua ini namanya isim jenis. Plong, jelas. Paham dari Pak? Yang penting paham dulu. Jelas? Ya. Apalagi yang biasa disebutkan bisa jadi jamid, bisa jadi apa sebenarnya tadi? Jenis. Untuk menyebutkan jenis, mau mengatakan kepada orang ini adalah orang yang memiliki sifat pemberani, karena seorang itu kan ada yang berani, ada yang tidak berani. Nah, jenis keberaniannya itu kan bertingkat-tingkat. Nah, biasanya dipakai untuk pemberani ya istilah dengan apa? Asad. Dan itu sudah mafhum. Ya. Seperti asadullah, siapa ya? Singanya Allah. Pamannya Rasul alaihi salatu wasalam, siapa? Hamzah. Pakai ha atau pakai ha? Pakai ha. Kalau pakai ha jadi seperti ini, Hamzah. Ini pakai ha, Hamzah. Nah, wabillahi taufik. Hamzah asadullah, singanya Allah. Karena sangat apa? Pemberani. Sangat apa? Pemberani. Tip. Ammal ismul mabniyu, adapun khobar yang nanti bentuknya isim mabni, maksud di sini kan tadi di awal disebutkan mubtada yang pertama isim dhahir bentuknya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Yang mu'rab kan sudah selesai. Kalau isim kalau khobarnya isim dhahir yang mu'rab, berarti ada berapa kriteria Pak tadi kalau disimpulkan? Ada tambahannya, berarti apa? Isim jamid, isim mustaq, isim jenis. Kenapa isim jenis itu diberdirikan sendiri? Ya karena isim jenis itu terambil dari isim jamid. Paham ya? Paham dah? Paham, tayyib, alhamdulillah. Lah sekarang khobar yang bentuknya isim dohir tapi dari isim yang mabni. Kalau tadi pembahasannya dari isimnya mu'rob. Ada mustaq, ada jamid, ada jenis. Kita lanjut. Ammal ismul mabniyu, adapun isim mabni alladhi yaqa'u khabaran, yang terjadi sebagai khabar, fayakun, maka bentuknya adalah domiron. Ini yang pertama, isim domir. Atau isma isyaratin, atau isim isyarah. Isim domir apa? Kata ganti. Kata ganti. Isim isyarah, isim yang untuk isyarat, untuk menunjuk. Atau isman mausulan, atau isim mausul. Isim yang gunanya untuk menyambung dari kata kepada kata yang lain. Jadi kalau khobar yang isim mabni itu ada berapa, Iva? Tiga. Satu isim domir, dua isim isyarah, tiga isim mausul. Itu diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Mislu contohnya, ulaika humul muflihun. Itulah. Ulaika itu kan artinya. Ulaika itu artinya itu. Itulah. Humul muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Lah mereka di sini hum domir, domirun mabni. Domir itu selalu mabni, bukan mu'rob. Fi mahali rafin, menempati tempatnya rafa', khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada'i. Jadi ulaika ini mabni juga, nanti fi mahali rafin sebagai mubtada, hum mabni juga, nanti fi mahali rafin sebagai khobarul mubtada'. Jelas? Ini pembahasan awal dulu tentang al-muflihun, jangan dibahas dulu. Karena ini sedang menjelaskan khobar yang bentuknya isim mabni. Berikut, ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda. Ulaika, itulah alladzina, orang-orang yang ishtaru, menjual, ad-dhalalah, kesesatan, bil huda, dengan petunjuk. Diambil kesesatan yang buat beli petunjuk, tuker. Nah ini perkara yang harus seorang hati-hati ya. Syahidnya di sini ulaika nanti dikatakan mubtada, plus karena ulaika ini adalah isim isyarat mabni fi mahali rafin mubtada. Alladzina ismun mausulun. Nah ini yang dikatakan isim mausul sebagai khobar mubtada. Fi mahali rafin khobarul mubtada'i. Ya. Berarti selesai jenis khobar yang bentuknya isim zohir. Taip. Kesimpulannya bagaimana, Iva? Mubtada yang bentuknya isim zohir itu ada yang mu'rob. Las, yang mu'rob ini umumnya itu nakirah. Bentuknya yang mu'rob nanti ada isim jamid, ada isim mustaq, satu lagi apa ya, isim jenis. Baik. Kemudian khobar itu yang bentuknya isim dohir dari yang mabni, yang akan menjadi khobar ketika bentuknya adalah isim dohir yang mabni, itu ada tiga. Satu, isim domir. Dua, isim isyarah. Tiga, isim mausul. Itu diingat-ingat dengan baik. Selesai. Untuk jenis yang pertama, khobar dari isim dohir. Berikutnya, ikhwah. Macam yang kedua dari jenisnya khobar, yaitu syibhu jumlatin. Khobarnya itu bentuknya syibhu jumlah. Syibhun itu artinya menyerupai, mirip. Jumlah ya jumlah. Minimal ada berapa kata? Kalau jumlah ada dua. Dan jumlah sudah kita pelajari dulu di istilah-istilah. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah susunannya apa? Susunannya adalah mubtada khobar. Atau lebih gampangnya diingat, jumlah ismiyah adalah jumlah yang kata awalnya adalah isim. Terus jumlah ismiyah. Muhammadun mujtahidun. Ini jumlah isim. Karena awal katanya Muhammad itu isim. Baik. Jelas. Al-madrasatu wasi'un. Sekolah itu luas. Al-madrasatu ini dikatakan apa ya? Di awal jumlah. Di awal jumlah. Karena isim, maka namanya jumlah ismiyah. Yang kedua, jumlah apa? Fi'liyah. Jumlah yang kata awalnya adalah fi, fi'il. Zahaba Aliyun ilal masjidi. Ali pergi ke masjid. Zahaba itu yang di awal kata adalah fi'il. Maka ini jumlahnya dikatakan jumlah fi'liyah. Paham? Nah, setelah kita paham, kita akan lihat penjelasan ini, syibhu jumlatin. Kenapa dikatakan syibhu jumlatin? Mirip dengan jumlah. Karena jumlah ini itu ada dua kata. Dua kata itu kan minim dari apa? Jumlah. Namun kata yang pertamanya bukan isim. Sehingga tidak dikatakan jumlah ismiyah karena kata pertamanya bukan isim. Kata pertamanya juga tidak dikatakan fi'il. Sehingga tidak dikatakan jumlah fi'liyah. Namun ini karena jumlah ini ada dua kata, sudah standar minimalnya, maka tetap masih dikatakan jumlah. Karena tidak masuk ismiyah dan fi'liyah, maka ini namanya syibhu jumlatin. Mirip dengan jumlah. Jelasifah, dalam kurung, jarun wa majrurun. Jarun wa majrurun. Ini yang pertama. Yang dikatakan syibhul jumlah. Perhatikan dengan baik. Ini yang pertama, Pak. Jarun wa majrur. Jar majrur. Contohnya fi masna. Fil masna. Fil masna'i. Itu ada berapa kata? Ada berapa kata? Dua. Satu fi. Dua al-masna. Minimal jumlah berapa kata? Ada dua. Berarti ini sudah dikatakan jumlah. Karena sudah dua kata. Nah, sekarang kita lihat kata yang pertama. Apakah termasuk isim? Fi itu termasuk isim bukan? Bukan, maka ini jangan dikatakan jumlah ismiyah. Fi apakah termasuk fi'il? Bukan, makanya jangan dikatakan jumlah fi'liyah. Lah, inilah yang namanya sibul jumlah, mirip dengan jumlah. Kalau begitu disebutkan, yang nanti akan menjadi jumlah, akan menjadi sibul jumlah, maksud saya adalah yang tersusun jar majrur. Jar ini maksudnya huruf jar. Jar maksudnya apa? Huruf jar, harful jar. Majrur ini hukumnya kemasukan huruf jar. Ini yang namanya isim majrur. Karena kemasukan huruf jar. Fil masna'i fi-nya itu huruf jar. Al-masna'i ini isim yang dimajrurkan dengan huruf jar fi. Namanya isim yang majrur. Paham ya? Baik. Dengan contoh akan lebih mudah. Mislu al-amilu fil masna'i. Al-amilu ini kata yang di awal namanya apa? Mubtada. Fil masna'i ini yang dihukumi sebagai khobar. Fil masna'i dihukumi sebagai apa? Khobar. Karena khobar itu yang akan menyempurnakan makna mubtada. Kalau cuma al-amilu fi, pekerja itu di dalam, belum sempurna. Tapi kalau dilengkapi al-amilu fil masna'i, pekerja itu di dalam pabrik, itu pas. Berarti fil masna'i ini dikatakan sebagai pelengkap dari makna. Maka inilah yang dikatakan khobar, karena menyempurnakan jumlah. Fil masna'i ini jar majrur. Huruf jarnya yang mana? Fi. Majrurnya yang al-masna. Sehingga fil masna'i dikatakan khobarul mubtada. Khobar mubtada yang bentuknya shibahu jumlah. Yang kedua dari sibul jumlah adalah dzarfun. Keterangan. Dzarfun. Keterangan. Keterangan itu ada keterangan tempat, ada keterangan waktu. Nah, ketika ada khobar berbentuknya dzarf, berarti khobar tersebut adalah syibhu jumlah. Dzarf ya seperti keterangan, seperti amama, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di belakang, di depan, di samping. Itu namanya dzarf. Al-hadiqatu, ini dengan contoh yang mudah. Kebun itu amamal manzili, di depan rumah. Amamal manzili ini dikatakan syibhu jumlatin. Min dzarfin wa mudhafun ilaih. Sebagai khobarul mubtada. Jadi dzarf itu nanti bentuknya adalah dzarf dan mudhafun ilaih. Kalau yang jar majrur ini bentuknya fil masna. Ini contohnya amamal manzili, depan rumah. Amamal manzili, di depan rumah. Aman ini yang dikatakan dzarf, karena dikatakan tempat, di depan. Al manzili ini dikatakan mudhafun ilaihi, majrur. Jadi amam ini bersandar ya. Jadi tempat setelah dzarf itu dihukumi sebagai mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi rumusnya majrur. Itu harus diingat. Taib. Khani fi din hafizani wa hafizakumullah. Kesimpulan, khobar yang berbentuknya sibul jumlah yang diingat, berarti khobarnya nanti jar majrur. Ada huruf jarnya, kata setelah huruf jar dihukumi majrur. Paham? Yang kedua, bentuk khobar yang sibul jumlah adalah dzarf. Ya. Susunannya berarti nanti dzarf setelah dzarf dihukumi sebagai mudhafun ilaih. amam al-masjidi, al-masjid mudhofun ilaih. Waro al-babi, di belakang pintu al-bab, itu mudhofun ilaih. Fokol maktabi, ya, fokol maktabi al-maktabi dihukumi mudhofun ilaih. Paham? Sedangkan amama waro'a foko, ini yang namanya dhorof. Kata yang datang setelah dhorof namanya mudhofun ilaih. Hukum mudhofun ilaih harus apa? Majrur. Nah, ini bentuk yang kedua dari khobar, yaitu shibhu jumlatin. Yang sudah kita sampaikan awal, ada berapa bentuk khobar? Ada tiga. Satu isim, bentuk khobar satu isim, satu isim zohir, dua shibhu jumlah. Kan ada tiga kan. Jadi jenis-jenis yang akan menjadi khobar, nanti satu isim zohir, yang kedua isibhu jumlah, yang ketiganya kan belum. Lah masing-masing itu punya rincian sendiri-sendiri. Untuk isim zohir, rinciannya ada mu'rab, ada mabni. Paham? Sementara yang mu'rab itu ada pembagiannya lagi, ada yang jamid, ada yang mustaq, ada yang isim jenis. Itu yang mu'rab. Yang mabni itu bentuknya nanti dhamir, isim isyarah, dan isim mausul. Itu selesai. Khobar bentuknya isim dhahir. Lah jenis yang kedua, khobar bentuknya shibhu jumlatin. Yaitu khobarnya nanti susunannya jar majrur dan dhorof mudhofun ilaih. Baik. Tinggal malhudhah, ulasan kita akan baca besok insyaallah. Kita cukup dulu. Allahu ta'ala lam biswab. Dipelajari dengan baik, ikhwah, karena ini sudah mulai harus banyak direkam di pikiran kita, harus diulang-ulang karena istilahnya bertambah, ya. Kemudian pendekatannya sangat tipis-tipis terus. Ini kan tipis-tipis terus istilah-istilah ini. Nah, ini kalau tidak rajin mengulang-ulang, dikhawatirkan nanti terbebani. Ya, makanya semangat. Sekali saja lepas, gak ngikuti, itu nanti bisa kebingungan. Paham ya? Makanya harus istiqomah, harus bertahan. Belajar nahwu itu jangan yang selesai itu gurunya, tapi muridnya juga ikut selesai belajarnya. Paham ya? Kan yang selesai biasanya siapa? Gurunya. Nah, kalau gurunya ngajar, ada yang gak berangkat, kan berarti dia gak selesai belajarnya. Karena gak berangkat. Yang baca selesai kan gurunya. Kalau gurunya gak berangkat, kan gak ada pelajaran. Ya enggak? Nah, iya. Nah, oleh sebab yang seperti itu, harus berusaha untuk selalu hadir. Karena begitu terlambat satu hari saja dan dia tidak bertanya, itu jangan harap untuk bisa menguasai. Ya. Makanya ketika gak datang, tanya. Apa pelajarannya yang sudah disampaikan tadi? Sampai betul-betul paham ketika bertanya. Kalau tidak bertanya, jangan harap untuk bisa menguasai. Oleh sebab yang tidak berangkat, itu untuk tanya. Biar tidak terlambat. Allahu ta'ala lam biswab wa bil tawfiq subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.